makan, tahan dulu. Mau minum, tahan dulu. Lebih baik ambil wudu, laksanakan sholat fardu. Mau marah, redam dulu. Lagi bete, pending dulu. Lebih baik bantu ibu, beres-beres rumah dulu. Bulan puasa, perbanyaklah cari pahala. Daripada malas-malasan, lebih baik tadarusan. Bulan puasa, perbanyaklah cari pahala. Daripada kita banyak ngobrol, lebih baik bikin cendol. Untuk buka puasa, untuk buka puasa, untuk buka puasa, untuk buka puasa. Lagi bete, pending dulu. Lebih baik bantu ibu, beres-beres rumah dulu. Bulan puasa, perbanyaklah cari pahala. Daripada malas-malasan, lebih baik tadarusan. Bulan puasa, perbanyaklah cari pahala. Daripada kita banyak ngobrol, lebih baik bikin cendol. Untuk buka puasa, untuk buka puasa, untuk buka puasa, untuk buka puasa. Lebih